Senam tiada seri. Cintamu Tuhan, alangkah indahnya, kiranya hati ini bersinar dengan segala sifat terpuji. Seri kerana hati tiada iman, kerana hati tak bercahaya dengan kasih dan cintamu Tuhan. Alangkah indahnya, kiranya hati ini bersinar dengan segala sifat terpuji menuju keredaan-Mu Ilahi. Keimanan tiada gantinya, walau segala harta di dunia. Mujahadah jalan yang utama, mata berharga. Kesedaran adalah paling utama, memulangkan segalanya. Alangkah sedihnya, kiranya hati tidak terasa diri ini sebagai hamba kepada Allah yang Maha Pencipta. Kelam tiada seri kerana hati tiada iman, kerana hati tak bercahaya dan cintamu Tuhan. Alangkah indahnya, kiranya hati ini bersinar dengan segala sifat terpuji menuju keredaan-Mu Ilahi. Keimanan tiada gantinya, walau segala harta di dunia. Mujahadah jalan yang utama, memiliki jiwa yang bertakwa. Keinsafan tiada ternilai, walau dengan permata berharga. Kesedaran adalah paling utama, memulangkan segalanya. Alangkah bahagia terisi di dalam hati dan sanubari, memohon keampunan-Mu Ilahi, memohon keampunan-Mu.